بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim rahimahullahu taala, masih Kitabul Libas waz-Zina, kitab pakaian dan perhiasan, bab yang ke-22. Lanjutan dari bab yang sebelumnya yang hampir berhubungan, yang berhubungan. Yang pertama adalah larangan dari baring telentang dengan meletakkan kaki salah satu kaki di atas yang lain. Kemudian yang sekarang adalah boleh berbaring telentang sambil meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain. Kayaknya dua bab ini bertentangan, sebagaimana yang kemarin kita katakan bahwa larangannya itu disebabkan oleh terbukanya aurat ketika baring telentang kemudian kaki diangkat, sementara pakaiannya sarung ya, atau pakaian seperti kain ihram, maka akan terbuka dan tersingkap aurat. Itulah sebab larangannya. Maka pada bab yang ke-22, bila mana penyebab dari dilarangnya tidak ada, maka boleh untuk tidur telentang dengan meletakkan salah satu kaki di atas yang lain ya. Boleh berbaring sambil meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain. Dan ini terjadi pada Nabi SAW sebagaimana dalam hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis pertama, hadis nomor 5442, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik an ibni Shihab an Abbad ibni Tamim an ammihi radhiyallahu taala anhu أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى pamannya Abbad bin Tamim, pamannya Abbad bin Tamim, yaitu yang merupakan salah seorang sahabat, melihat Rasulullah SAW tidur telentang di masjid sembari meletakkan kaki kanan di atas yang lain. Ya, ini menunjukkan bahwa apa yang terlarang tadi sini dilakukan oleh Nabi SAW dan tidak terjadi pertentangan karena ketika Nabi melakukan itu, dia tidak tersingkap auratnya, tidak terbuka auratnya dengan keadaan seperti tadi. Bila mana tersingkap aurat, maka ini terlarang. Ya. Ini hadis yang pertama. Pamannya Abbad bin Tamim melihat Nabi SAW mustalqiyan fil masjid, tidur berbaring di masjidnya, berbaring di masjid dengan cara seperti tadi, telentang kemudian kaki di atas lutut, yang satu tegak ya, kemudian diletakkan di atas paha, di atas lutut ya. Tidur ini nyaman atau tidak nih? itu tidak terbuka aurat. Tidak, dia maksudnya tegak kaki, nah, kemudian gini. Ya. Hah? Kalau sampai kena enggak? Kalau hah? Bisa jadi, yang penting di sini kan larangannya telentang. Ya. Ada cara yang mungkin itu termasuk yang nyaman juga ya. Yang seperti tadi juga ya, kalau orang insan santai juga, apalah orang yang agak-agak pemalas-pemalas, nah, tidurnya seperti tadi telentang, kemudian tegak kaki sebelah, kemudian di atasnya letakkan ya. Agak nyaman ya. Agak nyaman telentang, kemudian juga miring. Miring bertopang tangan, kemudian kaki naik lagi pula. Ini tidur yang semakin malas ya. Jadi kayaknya memang nyaman, tetapi yang dikhawatirkan terbuka aurat. Itu alasan kenapa terlarang pada bab 21, dan kenapa dikerjakan oleh Nabi pada bab 22, karena auratnya tertutup. Ya, dia memakai pakaian yang tidak menyingkap aurat. Ya, jadi larangan itu bukan karena caranya, bukan karena ya, cara tidurnya, keadaan berbaringnya, tetapi karena dikhawatirkan atau terbukanya atau tersingkapnya aurat. Itu pula yang ada pada dua bab sebelumnya, atau bab sebelumnya, yaitu larangan dari al-ishtimal as-samma dengan al-ihtibah, yaitu tersingkap aurat. Tersingkap aurat. Hadis yang kedua, 5443, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa ibnu Numair wa Zuhair bin Harb bin Ishaq bin Ibrahim. Ini lima orang guru Imam Muslim di sini. Yahya ibnu Yahya satu, Abu Bakar bin Abi Syaibah dua, ibnu Numair Abdullah tiga, Zuhair bin Harb bin empat, Ishaq bin Ibrahim lima. Lima orang gurunya, kulluhum an ibni Uyainah. Kelima-limanya mengambil hadis ini dari Ibn Uyayna Sufyan. Ya, Ibn Uyayna rahimahullahu taala. Ha wa haddatsani, qala wa haddatsani Abu Tahir. Ini gurunya yang keenam. Wa Harmalah yang ketujuh. Ya, qala akhbarana Ibn Wahb. Ya. Qala akhbarani Yunus. Ha wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim. Ini gurunya yang ada juga sebelumnya. Wa Abdu bin Humaid, ini yang ke-8. Ya, Abdu bin Humaid yang ke-8. Qala akhbarana Abdul Razzaq, qala akhbarana Ma'mar, kulluhum anil Zuhri. Jalur-jalur yang tadi, ada 4 atau 3 jalur, bertemu semuanya pada Az-Zuhri, Muhammad bin Shihab bin Ubaidillah bin Abdullah bin Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab Az-Zuhri rahimahullahu taala, Amir Mu'minin fil Hadis, pembuku atau pengumpul hadis pertama ya. Beliau yang dari beliau lah nanti bercabang-cabang, sementara dari Az-Zuhri atau Ibnu Shihab sampai ke pamannya Abbad bin Abbad, Abbad bin Tamim dari sahabat Nabi SAW, bihadal isnad mithlahu, ya, dengan sanad yang sama dengan hadis pertama dan bunyi hadisnya juga sama. Pamannya Abbad bin Tamim melihat Nabi SAW berbaring terlentang di masjid dengan meletakkan satu kaki di yang di atas yang lain. Ini dilakukan karena memang tidak tersingkap auratnya. Itulah kaum muslimin, dua hadis di bawah bab ini yang intinya tidur, cara tidurnya tidak terlarang bila mana tidak tersingkap aurat. Alhamdulillah, kita seperti yang kemarin saya katakan, perbedaan pakaian kita dengan pakaian mereka di zaman Nabi SAW itu, kita punya pakaian dalam, kita punya pakaian dalam, celana kita juga celana yang membentuk kaki ya, artinya satu sebelah kaki ada tertutup, kayak celana panjang itu kan tertutup semua, tidak dikhawatirkan tersingkap aurat. Sementara mereka dahulu Ya, hampir sama dengan pakaian ihram seperti yang sering saya katakan. Kalaupun nanti ada pakaian di dalam, itu pakaian yang juga lebar, longgar. Ya, ini yang menyebabkan cara tidur seperti tadi membuka aurat. Sama dengan orang yang sedang ihram, hati-hati tidur seperti tadi. Ya. Jangankan tidur, duduk pun harus hati-hati. Ya, duduk pun harus hati-hati. Makanya yang tidak berhati-hati, banyak yang tersingkap auratnya sedang tidur. Dengan cara meletakkan kaki bukan ditegakkan ya, begini saja kakinya, dia akan membuka aurat. Ya, akan terbuka aurat, bisa jadi karena kain ihram yang disarungkan itu kan dililitkan. Ya, dililitkan, bisa jadi belahannya itu terbuka. Nah, ini yang juga dikhawatirkan. Mungkin kekhawatiran yang ada dalam bab-bab sekarang ini, kalau kita bayangkan ke pakaian ihram itu sendiri. Ya, pakaian ihram. Karena hampir-hampir seperti itulah pakaian orang Arab di zaman Nabi SAW. Kalau sekarang orang Arab pakaiannya hampir sama dengan kita. Ya, juga ada pakaian dalamnya, ya, celana dalamnya, maksudnya celana yang panjang yang di dalam jubahnya. Kalaupun nanti mereka tidur pakai jubah, tapi mereka pakai celana panjang di dalam. Ya. Nah, ini mungkin perlu kita ketahui. Baik, kita lanjutkan bab yang ke-23. Ini kita sudah larangan bab an-nahyir rajuli anit taza'fur. Ini bab yang hampir senada juga telah berlalu ya, larangan dari memakai thawbul mu'asfar. Ya, pakaian yang berwarna merah atau kuning. Ya, di sini larangan laki-laki memakai pakaian yang berwarna kuning. Ya, yaitu diwarnai dengan safrannya. Za'faran atau za'far, yaitu diambil kata-kata za'far. Ya. Dan kita ketika itu penjelasan para ulama bahwa larangan itu pada warna semuanya itu, tidak ada warna lain. Merah-merah semuanya, tidak ada corak-coraknya, kuning-kuning semuanya, tidak ada corak yang lain. Tidak ada motif-motifnya, tidak punya garis-garisnya. Kalau sudah punya garis dan garisnya berwarna lain, keluar dari larangan. Ya, sudah keluar dari larangan. Baik. Larangan mewarnai pakaian dengan kunyit bagi kaum laki-laki. Ya. Bukan hanya kunyitnya. Ya, kunyit termasuk kunyit. Kalau za'faran itu merah. Kalau yang digunakan dengan za'faran atau safran itu berwarna merah hasilnya. Kalau kunyit warna kuning. Ya, apapun sarananya, yang masalah di sini adalah warna. Baik, hadis yang pertama 5444. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Abu Rabi' wa Qutaibah ibnu Sa'id, tiga orang guru Imam Muslim di sini. Qala Yahya akhbarana Hammad ibnu Zaid wa qala al-akharani haddatsana Hammadun an Abdul Aziz ibn Suhaib أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر melarang dari tazafur. Tazafur itu mewarnai baju dengan za'faran atau mewarnai baju dengan pakaian dengan warna kuning. Qala Qutaibah qala Hammadun ya'ni lirrijal. Ya, kata Hammad ibn Salamah rahimahullahu taala menafsirkan bahwa larangan ini hanya untuk laki-laki, yakni lirrijal. Makanya dibunyi bab nahyur rajuli anit taza'fur. Dibunyi bab larangan laki-laki mewarnai atau memakai atau juga memakai pakaian yang berwarna kuning. Ya, itu hadis yang pertama. Hadis kedua 5445. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Amrun An-Naqid wa Zuhair bin Harbin wa Ibn Numair wa Abu Quraib, 5 orang. Ya, guru Imam Muslim di sini. Qalu haddatsana Ismail wa huwa ibn Ulayya an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas radhiyallahu taala anhu qala naha Rasulullah sallam an yataza'fara ar-rajulu. Ya, di sini jelas nas bahwa larangannya bagi laki-laki. Naha an-nabi SAW an yataza'far ar-rajulu, dari seorang laki-laki mewarnai pakaian dengan warna kuning. Dengan warna kuning. Nah, di sini dengan kunyitnya. Kita juga bingung. Warna kok warna kunyit? Maksudnya dengan kunyit. Sudahlah baunya kurang enak. Tapi maksudnya larangan menggunakan warna kuning semuanya atau warna merah. Ya. Karena kalau taza'fur itu diambil dari kata za'faran, diambil dari kata za'faran, hasil dari za'faran itu setelah dibuat merah dia, ya, merah. Makanya makanan yang dicampur dengan za'faran itu nanti akan berasnya, nasi yang nanti dimasukkan za'far beberapa butir, beberapa ya lembar ya, nanti akan berubah warnanya. Ya. Berwarna merah yang ada campuran kuning-kuningnya. Ya, ya. Taib, itu bab yang ke-23 berkenaan dengan pakaian juga. Ya. Yang intinya seperti pada bab-bab sebelumnya, larangan dari memakai pakaian berwarna merah dan juga berwarna kuning. Itu kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bila mana tidak ada warna lain dalam pakaian tersebut, baju misalnya. Ya, dari ujung ke ujung semuanya merah. Ya, tapi kalau nanti ada di pinggirnya, di kerahnya atau di ya motif-motif ada yang lain atau garis-garis, ya, dengan warna lain, ya, sudah keluar dari larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dua bab berikutnya, bab berikutnya. Ini babnya pendek-pendek sekali ya. Bab yang ke-24, bab istihbabu khidabis syaibi bi sufratin aw humratin wa tahrimuhu bisawad. Ya, tahrimuhu bisawad. Bab mustahabnya mencelup ya uban dengan warna kuning. Ini tadi pakaiannya, sekarang uban. Kalau pakaian warna kuning tidak dibenarkan. Sekarang uban dengan warna, dicelup dengan warna kuning atau warna merah, bertentangan sekali dengan pakaian. Kalau pakaian tadi tidak dibenarkan, semuanya berwarna merah, semuanya berwarna kuning, hukumnya makruh. Sementara sekarang justru disuruh untuk, dianjurkan untuk mencelup, mewarnai uban dengan saya katakan tadi dianjurkan karena terjadi perbedaan pendapatnya. Dalam mazhab Syafi'i dianjurkan. Apa yang diungkapkan oleh Imam Nawawi di sini adalah mazhab Syafi'i. Dianjurkan untuk mewarnai. Jadi ketika dia mewarnai dengan dua warna tersebut, dia berpahala. Ya, warna kuning dan warna merah. Wa tahrimuhu bisawad. Dan haram mewarnai dengan warna hitam. Dan ini juga pendapat mayoritas para ulama, termasuk mazhab Syafi'i, haram mewarnai uban dengan warna hitam. Anjuran mewarnai uban dengan warna kuning atau merah, tidak boleh dengan warna hitam. Tidak boleh di sini khilaf para ulama, tetapi menerjemahkan haram dengan tidak boleh, ya, tidak terlalu amanah ya. Terlalu aman di sini, tidak boleh dengan warna hitam, padahal Imam Nawawi bahkan dalam bunyi babnya dia mengatakan mazhab Syafi'i mewarnai dengan warna hitam haram. Ya. Ini mungkin kita langsung lihat. Ya. Dia mengatakan dalam mazhab kami, maksudnya mazhab Syafi'i, mewarnai dengan warna hitam haram. Ya. Tidak tahu saya di mana. Tempat dua ya. Itulah mazhab kami. Namun pendapat yang terpilih adalah pengharaman. Nah, ini kata Imam Nawawi, ini tarjihnya. Tarjih perbedaan pendapat. Mazhab kami adalah dianjurkan mewarnai uban bagi laki-laki dan wanita dengan warna kuning atau warna merah. Itu tadi mustahab ya, seperti dalam bunyi bab. Nah, itu mazhab kami, maksudnya mazhab Syafi'i, karena Imam Nawawi Syafi'i. Ya. Dan haram mewarnai dengan warna hitam. Menurut pendapat yang lebih kuat, ada juga yang berpendapat bahwa mewarnai dengan warna hitam hukumnya makruh. Namun pendapat yang terpilih adalah pengharaman berdasarkan sabda Nabi SAW, dan hindarilah warna hitam. Itulah mazhab kami. Ya, dia tegaskan lagi, itulah mazhab kami. Jadi ketika diterjemahkan di sini tidak boleh, ya, masih ada kemungkinan apa? Makruh. Makruh. Padahal Imam Nawawi justru menegaskan bahwa dia haram. Wa tahrimuhu, dan diharamkan, ya, menggunakan warna hitam. Tapi kita baca bunyi hadisnya. 5446. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Abu Khaythamah an Abi Zubair an Jabirin radiyallahu ta'ala anhuma, Jabir bin Abdullah al-Ansari, ya, qala utiya bi Abi Quhafa, ya, Abi Quhafa ini ayahnya Abu Bakar, ya, Abu Quhafa ayahnya Abu Bakar, namanya Uthman, ya, nama Abu Bakar siapa? Abdullah. Abu Bakar namanya Abdullah, mungkin kita jarang yang tahu ya, terkenal dengan Abu Bakar As-Siddiq, namanya Abdullah. Ayahnya Abu Quhafa namanya Uthman, ya, masyhurnya Abu Quhafa. Ya. Utiya bi Abi Quhafata au jaa'a 'amal fathi au yaumal fathi. Dibawa, ini lebih tepatnya ya, karena memang kalau dia datang au jaa'a atau ini ada terjadi keraguan perawi, utiya maksudnya dibawa. Yang kedua jaa'a datang sendiri, datangnya. Ya, amal fathi tahun penaklukan atau hari penaklukan, maksudnya penaklukan kota Mekah, datang atau dibawa Abu Quhafa, tepatnya memang dibawa di apa, di papah, karena saking tuanya ya sudah di papah, dan bahkan dalam sebagian riwayat alis matanya ini sudah turun, dan ubannya, nah ini kan bercanda tentang uban ya, dan putih semuanya, rambutnya semua putih, kumisnya putih, jenggotnya putih, ya, alis matanya pun putih, sudah putih semua. Makanya nanti akan diceritakan di sini bentuknya. Jadi di bawah, makanya ketika dari kejauhan Nabi melihat, Nabi berdiri dan menyongsong orang tua tadi, dipapah oleh keluarganya. Kata Nabi kepada mereka, kenapa kalian membawanya ke saya? Seharusnya saya yang harus datang ke dia. Ya. Ini luar biasa santunnya Nabi dan penghormatan terhadap orang yang lebih tua. Makanya dia dalam hadis lain mengatakan, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Maka Nabi SAW menegur mereka, kenapa kalian harus mesti payah-payah membawanya, memepahnya, sementara dia sudah tua? Saya yang harus datang ke rumahnya, kata Nabi SAW kepada Abu Bakar dan yang lainnya. Utiya bi Abi Quhafata au jaa'a 'amal fathi au yaumal fathi wa ra'suhu wa lihyatuhu mithlus thagami aw ath-thagama. Di sini thagam atau thagama itu diterjemahkan, ini tafsirnya sebenarnya, karena mungkin tidak ada di negeri kita. Kalau ada tumbuhan yang bunganya putih, tanamannya bunganya putih, semuanya putih, ada. Kita tahu kapas itu kan kapasnya saja, sementara kelopaknya tidak putih. Ya. Ini di sini jelaskan tumbuhan yang bunga dan buahnya berwarna putih. Ya. Bunga dan buahnya berwarna putih itu yang ditafsirkan oleh para ulama. Juga Imam Nawawi juga menjelaskan demikian. Mungkin tafsirnya Imam Nawawi yang diterjemahkan di sini. maka ya, Nabi memerintahkan atau maka dia diperintah untuk dibawa kepada istri-istrinya, ke keluarganya, dan pesan Nabi kepada mereka, pesan Nabi kepada mereka adalah rubahlah ini dengan menggunakan sesuatu. Bunyi hadisnya fa amara au fa umira bihi ila nisaihi qal ghayyiru hadza bi syai'in, maksudnya rubah warnanya. Nabi SAW perintahkan keluarga istrinya Abu Quhafah atau keluarganya, di sini nisa'i maksudnya istrinya, untuk merubah warnanya. Jadi ada perintah dari Nabi untuk dicelup ya, untuk dirubah warnanya. Jadi uban yang ada pada Abu Quhafah ini disuruh oleh Nabi dirubah warna ya, di sini ada anjurannya dari Nabi SAW. Dan kita harus tahu bahwa Nabi SAW sedikit ubannya dan dia tidak mewarnai ubannya. Nah, ini yang membuat terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ya, ini perbedaan pendapat para ulama, dan itu yang berbeda dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan mustahab tadi ya. Sementara sebagian pendapat mengatakan justru tidak lebih utama mencelup dengan warna. Tetap menjaga uban itu lebih utama. Beralasan bahwa Nabi SAW tidak mencelup. Nabi SAW mencelup. Ini pendapat yang lain. Walaupun ini yang lebih ada rincian yang dijelaskan oleh Manoi juga, bahwa terlihat dari secara detail ya, maksudnya bila mana seseorang itu merasa lebih berwibawa ketika dia uban ya, putih semuanya, ada rasa dia tua dan lebih berwibawa dan dia mengurusnya dengan baik ya. Maka berkata Imam Nawawi, menurut pendapat tersebut lebih utama dia tidak mencelupnya atau mewarnainya. Kalau seandainya orang yang ketika masa beruban semakin merasa tua dan dia tidak perhatikan ubannya, tidak mengurus ya, karena merasa sudah tua dan tidak diurus ya, tidak mengurusinya, bahkan nampak semrautan, maka dia juga tidak merasa percaya diri ya, mungkin semakin membuat dia semakin membuat dia bertopang dengan orang lain. Kan saya sudah tua. Kalau alasan seperti ini, maka lebih utama dia mencelupnya, dia akan seperti merasa seperti muda lagi. Ya, dirubah dengan warna tidak hitamnya, warna merah atau warna kuning, dia sudah semakin merasa lebih muda dan tidak bertopang kepada orang lain. Lain halnya kalau ketika dia sedang merasa beruban kemudian dia minta semuanya, duduk saja ambil ini ambil itu. Nah, jadi rincian ini mungkin lebih cocok dalam sebuah fatwa, menyesuaikan dengan keadaan. Bila mana keadaan seseorang itu lebih merasa nyaman dengan ubannya, maka tidak mencelupnya lebih utama. Bukan masalah tidak dibenarkan ya. Kemudian bila mana seorang tidak merasa nyaman dengan ubannya, maka mencelupnya ya lebih utama. Ini yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Terkait dengan Abu Quhafah tadi, Nabi SAW menyuruhnya untuk dicelup. Diperintahkan kepada keluarganya, istrinya, untuk mewarnai dengan warna lain. Hadis kedua, 5447. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Abu Thahir qala akhbarana Abdullah bin Wahb an ibn Jurayd an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala utiya bi Abi Quhafah yawma fathi Makkah wa ra'suhu wa lihyatuhu kathagamah bayadan, ya. Kepala dan jenggotnya seperti tanaman thagamah, kerana putih sudah berubannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayyiru hadza bi syai'in, rubah warna ini dengan yang lain, wajtanibus sawad, dan jauhi warna hitam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dua hadis di bawah bab ini persis yang diingatkan atau yang dituliskan oleh Imam Nawawi, anjuran mewarnai uban selain dari warna hitam. Ya, anjuran di sini kita katakan tadi terjadi khilaf para ulama, dan yang mungkin lebih, walaupun Imam Nawawi mentarjih mazhab Syafi'i ya, Imam Nawawi mentarjih mazhab Syafi'i, tetapi rincian yang tadi mungkin lebih cocok. Saya makanya ketika membaca tadi, ini bagus juga. Ya, jadi tidak dikaitkan dengan mencelup dan tidak mencelupnya, tetapi dikaitkan dengan maslahatnya. Bila dia seseorang itu merasa dengan adanya uban, dia merasa lebih merasa jauh dari dosa. Saya kan sudah beruban nih. Ya. Daripada dia mencelupnya, kemudian dia semakin merasa muda dan seleranya selera muda, padahal dia sudah tertati-tati langkahnya. Nah, ini maka menjaga ubannya demi itu mungkin lebih utama. Ya. Makanya dikembali kepada orang per orang, bukan kepada masalah mencelup atau tidak mencelupnya. Ya. Ini apalagi Nabi SAW tidak mencelup. Nabi SAW walaupun ubannya tidak seperti ubannya Abu Quhafa, Nabi SAW 63 tahun. Ya. Berangkat hijrah saja sudah 53 tahun. Berangkat meninggalkan Madinah, meninggalkan Mekah, bersembunyi di gua, berjalan malam-malam gelap gulita, dikhawatirkan serangan tiba-tiba karena rumahnya sedang dikepung. Malam-malam mendaki gunung yang tinggi. Sekarang saja yang sudah ada jalannya itu 1.5 jam naik ke atas. Siang hari bukan malam hari. Ya. 1.5 jam itu saya memang melihat, yang tidak, saya tidak pernah naik, tetapi ada yang sekarang ini kan semuanya vlogger-vlogger sibuk dengan itu. Nah, kita juga dapat manfaat juga ketika sebagian mereka orang Arabnya mencoba untuk mendakinya, dan dia olahragawan juga, tetapi sampai di sana ngos-ngosan. Dia bilang 1.5 jam sampai ke puncaknya. Dan dia masuk ke dalam gua. Dan saya kalau tidak melihat itu tidak tahu saya gua sur itu bagaimana. Ya, tempat bersembunyi Nabi SAW. Dari gambar saja tidak terlalu menjelaskan. Tapi ketika melihat dia melihat ke sudut-sudutnya, kemudian dia juga duduk di sana Nabi SAW, dan lubangnya kan ke bawah. Ya, dia juga melihat ketika menjelaskan, ketika Abu Bakar mengatakan kalau salah seorang dari pasukan Quraisy itu melihat ke bawah atau melihat ke kakinya saja, sudah pasti mereka akan melihat kita, karena tidak jauh ke dalamnya, bukan seperti gua sekarang puluhan meter ke dalam, tidak, dekat saja. Dan kemudian di lain ada celah-celahnya yang lain. Ya, cuma yang tempat dia masuk itu memang agak besar. 1.5 jam sampai ke puncak, bayangkan bagaimana Nabi SAW tengah malam gelap gulita, dan bukan dia ke sana itu untuk lari dari kejaran, itu pun sampai kejaran ke sana. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tua, apalagi kita sekarang, saya baru kepala 4, uban sudah mulai banyak, sementara Nabi 53, jadi ubannya memang tidak terlalu banyaknya seperti yang lain, tetapi Nabi SAW tidak mencelup ubannya. Ini menambahkan bahwa rincian yang seperti tadi ini lebih mengarah, ya, menyesuaikan dengan keadaan. Terkadang orang tidak nyaman dengan mencelup, terkadang orang tidak nyaman dengan uban, maka disesuaikan dengan maslahat masing-masing. Wallahu ta'ala alam. Ya. Kita lanjutkan lagi, karena bab yang setelahnya berhubungan dengan bab sekarang. Bab fi mukhalafatil yahud fi sibghi. Ini juga menguatkan apa? Mencelup. Bersikap atau menampilkan penentangan dengan orang Yahudi dalam mewarnai rambut. Maksudnya mewarnai, mencelup uban. Ya, mewarnai uban. Melakukan mewarnai ini menentang kebiasaan orang Yahudi. Dan ini salah satu prinsip agama Islam. Yaitu tampil beda dengan Yahudi. Tampil beda. Seperti awalnya Nabi SAW kiblatnya. Ya, kiblat sebelum karena di Mekah mereka semua beberapa semenjak turun perintah salat tahun ke 10 atau 11 ya. Nah, selama itu mereka menghadap ke kiblat, ke Baitul Maqdis. Di Madinah beberapa bulan Nabi SAW terus meminta kepada Allah untuk dialihkan, karena dia tidak merasa nyaman sama dengan mereka. Ya. Maka Allah mencerita qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itulah ayat yang mengalihkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Ya. Kemudian memakai sendal saat salat, kemudian sahur, ini juga apa prinsip-prinsip tampil beda dengan umat sebelumnya. Sisir ini salah satunya, yaitu dengan mencelup dan mewarnai uban, salah satu dari prinsip tersebut. Hadis yang ada di bawah bab ini bersikap berbeda dengan orang Yahudi dalam hal mewarnai rambut. Hadis satu-satunya 5448. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Amr an-Naqid wa Zuhair bin Harbin wal lafdhu li Yahya qala Yahya akhbarana wa qala akharuna haddatsana Sufyan ibnu Uyainah an Zuhri an Abi Salamah wa Sulaiman bin Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dausi radhiyallahu anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, padahal keislamannya cuma 4 tahun kurang lebih. Ya, bersama nabinya dia masuk Islam, kemudian sampai Nabi meninggal itu 4 tahun kurang lebih, tetapi dia yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Anna Nabi SAW qal innal yahuda wan nasara la yasbughuna, sungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak mencelup, maksudnya tidak mewarnai uban mereka. Fakhalifuhum, maka tentanglah mereka, maksudnya warnai agar tidak sama dengan mereka, warnai agar tidak sama dengan mereka. Walhasil ya, hadis ini juga menambahkan apa tadi, menambahkan kesimpulan yang disampaikan sebagian para ulama, dilihat dari kondisi. Karena kalau seandainya ini sebuah kewajiban, maka Nabi sudah mencelup. Ya, Nabi sudah mencelup karena dia punya uban juga, akan mencelupnya. Berarti penentangan ini hanya sebatas anjuran, ya, anjuran, dan juga sebagian besar para ulama memustahabkan, dan termasuk Imam Mazhab Syafi'i mengatakan mustahab mewarnai uban dan haram menggunakan warna hitam. Tadi kita mengatakan bahwa dilihat dari kondisi seseorang. Bila mana dia merasa nyaman dengan ubannya, maka nyaman dan dia bisa mengurusnya, dan dia semakin bisa menjaga dirinya, semakin merasa tua dan semangat untuk beribadah, saya rasa ini lebih utama dia tidak mencelupnya. Karena memang itu yang dijelaskan oleh para ulama tadi. Bila mana dia beruban, justru dia semakin menyandarkan diri kepada orang, dan banyak alasannya, saya kan sudah tua, membuat dia sedikit ibadahnya, sedikit amalannya, dan bertopang kepada semua orang, atau membuat dia tidak bisa mengurus urusannya dia sendiri, ini lebih baik dia mewarnainya atau mencelupnya. Itulah kesimpulan yang saya pahami dari bab yang kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kita semua. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.